begitu. Benar-benar kau sungguh tega padaku. Apa salah diriku hingga kau begitu mengobrol cinta di belakangku? Bagaimana, karena ku terlanjur.